Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmatnya kita pagi hari ini kembali berjumpa, kembali bersilaturahmi dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan dalam program ini, kuota yang kita keluarkan, usaha yang kita upayakan, dan juga waktu yang kita luangkan dalam rangka guna mensukseskan atau juga menunaikan program pembacaan kitab Kifayatul Akhir ini, diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang melimpah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang saat ini kita sudah sampai bab fasal sunnah, sunnah wudu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin wal madmadatu wal istinshaqu li fi'lihi sallallahu alaihi wasallama. Sunnah wudu yang ketiga dan keempat adalah al-madmadatu wal-istinsyaq. Al-madmadah wal-istinsyaq, kumur-kumur dan juga istinsyaq. Istinsyaq itu membersihkan hidung dengan air, memasukkan air ke dalam hidung dan membersihkannya. Dan ini sunnah yang ketiga dan keempat. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin, kita sudah bahas sunnah wudu yang ke-1 dan kedua. Yang satu adalah mencuci tangan. Yang satu mencuci tangan. Nomor satu itu tasmiyah. Tasmiyah itu artinya apa? Membaca bismillah. Memulai gerakan wudu dengan membaca bismillah. Yang kedua, ghuslul kaffaini qabla idkhalihima fil ina. Memasukkan kedua tangan, membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Itu dengan catatan kalau kita adalah orang yang wudunya langsung ke dalam bak. Dan itu banyak ya, beberapa orang. Beberapa pesantren justru tempat wudunya bak besar. Bak besar sekian 10-11 meter bahkan, atau bahkan 20 meter. Kemudian santri mengambil wudu dari situ. Nah, ketika kita wudu mengambil langsung dari bejana, dari bak, dari wadah, sunnahnya tangan kita dibasuh di luar bak dulu sebanyak 3 kali. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan, "Idza qama ahadukum min naumih falayak misyadahu fi ina." Kalau dia bangun dari tidur, maka jangan langsung masukkan tangannya ke dalam bejana, ke dalam wadah, ke dalam bak. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia enggak tahu tangannya itu nginep di mana semalam. Tangannya berada di tempat yang ada najisnya atau berada di tempat yang aman. Alhamdulillah, Allahumma ibarik fi ustaz Zulkifli Al-Ghazi. Selalu hadir, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, panjang umur, sehat badan, murah rezeki, termasuk Mas Putra Uluan Siregar. Kalau nanti sound mic-nya ada yang bermasalah, tolong diingatkan, tolong dikabari. Teks hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang tadi kita sebutkan tuh, teksnya wajib ya. Perintah bahwa orang yang ingin masuk wudu dan wudunya itu berasal dari air yang ada di wadah, di bak, dia perintahnya diperintahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di luar wadah sebanyak 3 kali. Tapi perintah itu kata ulama Asy-Syafi'iyah tidak diartikan sebagai kewajiban. Li'illatin li karinah, karena sebab ada karinah. Apa karinahnya? Karinahnya bahwa hadis ini muallal, atau kalau kita mau eksplisit langsung karinahnya itu keragu-raguan bahwa apakah sebenarnya sih yang enak tuh nyebutnya karinahnya itu hadisnya muallal gitu. Al hadis muallalun, hadisnya muallal, hadisnya tuh punya illah. Apa illah? Nabi Muhammad memerintahkan kita mencuci mencuci tangan. Illahnya itu aina batat yaduhu, dia enggak tahu tangannya nginep di mana semalam. Artinya tangannya itu punya kemungkinan, kemungkinan dia berada di tempat suci, juga sebagaimana dia punya kemungkinan berada di tempat yang najis. Maka sesuatu yang punya dua kemungkinan itu tidak bisa dipastikan. Maka kepastian mencuci tangan itu sebuah kewajiban juga menyalahi kaidah gitu. Maka kata ulama Syafi'i, dibagi tuh al-halah. Al-halah al-ula, keadaan pertama dia yakin, yang kedua dia ragu-ragu, yang ketiga dia yakin suci gitu. Maka hadisnya itu difahami sebagai sebuah kesunahan. Wal mad, kita lanjutkan. Wal mad madatu wal istinsyaku, kumur-kumur dan juga membersihkan hidung dengan air, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil kesunahan mad madah dan istinsyak itu adalah pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu ya, pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang aslinya, hukum asli pekerjaan Nabi Muhammad itu adalah sebuah kesunahan bagi kita. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istilahnya syari, dia itu adalah panjang tangan dari pemberi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berkaitan dengan kaidah syariat. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslinya, hukum aslinya adalah sebuah kesunahan bagi kita. Illa, kecuali kalau apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad itu bayanan lil wajib, dia sedang menjelaskan kewajiban, maka itu pekerjaan Nabi hukumnya wajib gitu. Bisa jadi pekerjaan Nabi itu hukumnya mubah, bisa juga pekerjaan Nabi hukumnya makruh, bisa juga pekerjaan Nabi hukumnya malah haram. Jadi pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa punya makna hukum lima yang tadi. Dia bisa jadi sunnah dan memang itu aslinya, dia bisa jadi wajib, dia bisa jadi mubah, dia bisa jadi makruh, bahkan dia bisa jadi haram. Salah satu pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan sebagai keharaman adalah menikah lebih dari empat, puasa wisol. Sebahagian ulama mengatakan sholat ba'da sholatil asri, sholat sunnah ba'da sholat asar, itu sebahagian mengatakan itu min khususiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diartikan satu hukum saja, tergantung bagaimana dalil atau hadis lain yang menyertainya. Maka itu agak betul ya apa yang kita belajar sejak dulu, bahwa ketika kita belajar hukum syariat dulu ya, itu selalu dimulai dengan hukum taklif yang lima, sunnah, mubah, haram, makruh gitu. Kemudian beberapa orang belakangan nih, dengan segala hormat mohon maaf, mempelajari syariat langsung dengan sunnah Nabi, hadis Nabi, dengan Al-Quran, ya gak salah juga, cuman kadang gitu berimplikasi kepada penyempitan hazanah syariat itu sendiri gitu. Beberapa orang melihat bahwa hazanah syariat itu cuma dua, sunnah sama enggak sunnah. Kalau dikerjain Nabi Muhammad sunnah, kalau enggak dikerjain berarti enggak sunnah. Itu kan penyempitan hazanah syariat, dan itu berbahaya akhir nanti ke depan gitu. Termasuk jadi terlalu potong kemasnya ke kebangetan gitu. Mestinya dia pelajari dulu kaidah fikih, termasuk hukum-hukum taklifnya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan al-madmadatu wal-istinsyaq. Wa qala al-imam Ahmad biwujubiha, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa madbadah, kumur-kumur dan juga membersihkan hidung, al-istinsyak itu biwujubiha, kewajiban. kewajiban wudu, wa hujjat, jadi kewajiban wudu. Karena orang wajib basuh muka, wa min dhimnil wajhi, dan di dalam muka itu ada al-famu wal-anf, ada hidung dan juga ada mulut. Nah, hidung itu dibersihkan hidungnya, mulut juga dibersihkan, maka membersihkan hidung dan membersihkan mulut itu bagian dari kewajiban, sebagaimana kewajiban membasuh muka. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Wa hujjatu Syafi'i, dan dalilnya Imam Asy-Syafi'i kenapa itu dikatakan sebagai sunnah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkata. Jadi ada dua ya, Imam Al-Hisni kemudian menampilkan dua dalil. Pertama, dalil bahwa itu adalah sebuah kesunahan, bahwa Nabi Muhammad mengerjakan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu, dan aslinya hukum pekerjaan Nabi adalah sebuah kesunahan. Kemudian ditambahin lagi, wa hujjatu Syafi'i qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya Imam Asy-Syafi'i yaitu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrun minas sunnati wa'adda minha al-madmadata wal-istinsyak. Kata Nabi Muhammad, asyrun, ada 10 minas sunnati, dari yang dikatakan sunnah, wa'adda minha, dan disebutkan oleh Nabi, minha, di antara yang 10 itu, al-madmadata wal-istinsyak, madmadah, kumur-kumur, wal-istinsyak, dan membersihkan gigi. Ruwahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi dalil ini dikritik oleh ulama Syafi'i sendiri ya. Dalil Imam Al-Hisni ini dikritik sendiri oleh banyak ulama Syafi'i. Karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrun minas sunnah, 10 dari sebuah kesunahan, itu tidak diartikan sunnah dalam arti kita, sunnah dalam arti. Jadi kan beliau sumber syariat ya. Yang mengartikan sunnah itu kan kita pahamnya gini. Kita pahamnya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Makruh dikerjakan tidak ada masalah, tapi ditinggalkan mendapat pahala. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan jika tidak dikerjakan berdosa, jika ditinggalkan berdosa. Haram dan itu kan definisi kita. Jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istilah-istilah syariat. Jadi kalau diartikan sunnah dalam arti bahwa itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa, itu kayaknya enggak pas gitu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu, dan definisi itu belum diucapkan oleh Nabi Muhammad. Itu kan konklusi, kesimpulan dari banyak sumber-sumber syariat, bahwa sunnah itu bahwa banyak sesuatu yang diperintah oleh syariat. Maka kita katakan itu perintah. Tapi kadang ada perintah yang ada ancaman bagi yang meninggalkan, tapi tidak ada ancaman. Maka yang ada ancaman dikatakan ini kewajiban kerjain. Yang tidak ada ancamannya berarti ini sebuah kesunahan. Mendapat pujian dari syariat tapi tidak mendapatkan celaan dari syariat itu sebuah kesunahan. Itu kan definisi kita. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan sunnah dalam arti begitu gitu. Maka mengartikan hadis ini sebagai sebuah kesunahan itu juga dikritik oleh banyak ulama, termasuk ulama Syafi'i sendiri gitu. Jadi karena yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sunnah, sunnah itu dalam arti bahasa ya thariqah, gaya, model wudu yang baik itu ada 10 gitu. Di samping itu, di samping yang 5 yang disebutkan, di samping yang 4 yang disebutkan oleh Al-Qur'an surat Al-Maidah itu, ini ada 10 gaya model wudu yang baik gitu. Ya, tapi kan sebenarnya sudah ini ya. Sudah cukup menjadi dalil kesunahan bahwa Nabi Muhammad mengerjakan di luar dari yang 4 yang tadi, di luar dari 4 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi tadi bahwa pemakaian hadis asyrun minas sunnati ini dikritik oleh banyak ulama Syafi'i sendiri. Karena yang dimaksud sunnah dalam hadis Nabi Muhammad tidak memaksudkan bahwa sunnah itu dikerjakan karena dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Ditinggalkan tidak ada masalah. Karena definisi itu adalah hasil dari kesimpulan para ulama. Sedangkan yang disebutkan oleh Nabi dalam hal ini, asyrun minas sunnah, 10 gaya model wudu yang baik, dan di dalamnya ada al-mabbadah gitu, ada kumur-kumur. Rawahu Muslim. Thumma aslu sun thumma thumma aslu sunnati yahsulu bi isadil ma. Kemudian kesunahan kumur-kumur dan juga istinsyak membersihkan hidung, yahsul, itu bisa tercapai bi isadil ma'i, dengan mengalirkan air idal fami ke dalam mulut wal anfi dan juga hidung. Sawa'un, ini bisa jadi sawa'an. Sawa'an adarohu amla. Baik ada rohu, baik dia ada roh, itu apa ya? Mengalirkan apa? Itu memutar. Berarti baik itu dia berkumur-kumur, bukan cuma memasukkan, tapi juga ada rohu. Apa sih ada rohu itu? Membuatnya putar. Jadi semua sisi dalam mulut ini dikenakan oleh air tersebut. Kata Imam Al-Hisni, sunnah kumur-kumur itu yang penting air masuk ini. Ada rohu amla, baik itu diputar atau tidak diputar, yang penting air masuk, itu sudah sunnah. Wahadha huwa rajih, dan inilah pendapat yang rajih dalam madhab Asy-Syafi'i. Lakin nasa Asy-Syafi'iyu, akan tetapi Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ala iradatihi fil fami sunnah. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, justru ada nas dari Imam Asy-Syafi'i bahwa kesunahan itu di airnya dikumur-kumur, bukan cuma dialirkan masuk ke dalam mulut, tapi juga dikumur-kumur fil fami, di dalam mulut. Wala yushtarotu fi tahsini sunnati ayyamujjal ma'a hatta lawibtalahu ta'addati sunnah. Kata Imam Al-Hasni, wala yushtarot, dan tidak disyaratkan fi tahsini sunnati, untuk mendapatkan kesunahan. Jadi katanya sunnah wudu itu kumur-kumur. Nah, bagaimana biar bisa kita dapat kesunahannya? Cukup mengalirkan air ke dalam mulut tanpa harus dikumur-kumur, maksudnya diputar-putar. Dan juga tidak disyaratkan untuk mendapatkan kesunahan kumur-kumur. Ayyamujja al-ma'a. Majja yamujju itu ini membuat gelombang. Apa istilahnya? Apa sih? Maujun, jadi bok gitu, itu kan membuat gelombang besar dalam mulut. Tidak disyaratkan seperti itu, ya cukup mengalirkan air aja, itu udah dikatakan sebagai kesunahan. Ya tentukan gaya yang jauh lebih baik ya, ada gaya yang lebih baik daripada cuman mengalirkan itu. Ayyamujjal ma hatta law ibtala'ahu ta'addatis sunnah. Sampai kalaupun dia menelan air gitu ya. Ini dia kan masuk. Kan kata Imam Al-Hisni, air kumur-kumur itu bisa dikatakan sunnah kalau cuma mengalirkan saja. Kemudian ada orang mengalirkan tanpa diputer, tanpa dikumur, tanpa juga dia bikin gelombang di dalamnya, buk-buk gitu, enggak perlu gitu. Dia mengalirkan sampai alirannya itu hatta law ibtala'ahu, sampai airnya itu masuk ke dalam tenggorokan, dia minum akhirnya. Ta'addatis sunnah, maka itu sudah mendapatkan kesunahan. Jadi kesunahan itu tidak perlu dengan berkumur-kumur itu memutarkan air, kemudian tidak perlu juga membuat gelombang apa-apa gitu, tapi cukup mengalirkan saja. Bahkan kalaupun dia mengalirkan sampai kemudian air itu masuk ke dalam mulut, air keminum, ta'addatis sunnah, dia sudah mendapatkan kesunahannya. Qalahu an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab, itu yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah al-Muhadzab. Wa dhahaba jama'atun ila ishtirati majji al-ma'i fi tahsil sunnah. Sebahagian dhahaba jama'atun, sekelompok ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, dhahaba berpendapat ila ishtirati majji al-ma'i, bahwa menggelombangkan air itu termasuk disyaratkan fi tahsiri sunnati, untuk mendapatkan kesunahan kesunahan kumur-kumur. Jadi kesunahan kumur-kumur itu bisa didapatkan kalau digelombangkan, al-maj, maujun gitu. Itu kata sebagian kelompok dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Tapi ar-rajih Tapi yang rajih itu kan tadi dikatakan oleh Imam Al-Isni bahwa tidak ada disyarat, tidak disyaratkan untuk menggelombangkan, cukup mengalirkan air, dapat kesunahan. Dapat kesunahan. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Mu'adzam. Wa taqdimu al-madmadati, taqdim al-madmadah, mendahului kumur-kumur alal istinsyaqi, daripada membersihkan hidung. Istinsyaq itu sama ya seperti mulut yang mengalirkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Beberapa orang praktiknya itu dengan menciduk air, air diciduk kemudian dihirup. Kemudian dikeluarkan lagi. Airnya diciduk, dihirup, kemudian dikeluarkan lagi gitu. Wa taqdimul madmadah, mendahulukan kumur-kumur. Jadi kumur-kumur dulu alal istinsyaqi kemudian istinsyaq. Syaratun fi tahsili sunnati ala rajihi, itu syarat untuk mendapatkan kesunahan ala rajihi menurut pendapat yang rajih. Jadi Imam Al-Hisni mengatakan bahwa yang namanya kumur-kumur dan juga membersihkan hidung itu sunnah, dan kesunahannya cukup dengan mengalirkan air saja. Jadi air dimasukin ke mulut, dikeluarin lagi, kemudian setelah itu hidung, masukkan hidung kemudian dikeluarkan, itu sudah dapat sunnahnya, selesai sudah. Apakah di dalam mulut airnya diputar sehingga setiap sela-sela kecil dalam mulut terkena, atau dibikin gelombang sehingga kotorannya pun ikut terbawa, itu bukan kesunahan. Bukan kesunahan, maksudnya itu melebihi dari sebuah syarat kesunahan. Dia tentu mendapat kebaikan dari hal itu, tapi itu bukan syarat kesunahan. Yang kesunahan itu yang penting dia masukkan air, selesai sudah. Hatta law ibtala'ahu, kalaupun dia masukin air kemudian air masukkan gitu. Ya sakit apa namanya, cuman masuk doang nyelonong, kecelonongan. Dia masuk ke dalam tenggorokan, dia minum, maka itu sudah dikatakan sebagai sebuah kesunahan. Nah, kesunahan juga itu didapatkan kalau kumur-kumur duluan daripada istinsyak. Jadi yang didahulukan adalah kumur-kumur, setelah itu baru istinsyak, membersihkan hidung gitu ya. Jadi dahulu, jadi mau dapat kesunahan ya madmadah dulu baru kemudian istinsyak. Sama sebagaimana kanan kiri tangan, untuk mendapat kesunahan itu ya kanan dulu baru kiri. Al-rajih, menurut pendapat yang rajih, wa qila, qila dikatakan, qila mustahabun, dianjurkan. Ini agak apa namanya, dikatakan mustahabunullahu alam, dikatakan mustahab. Jadi mendahulukan madmadah kumur-kumur daripada istinsyak itu bukan syarat kesunahan. Artinya mau madmadah dulu ia dapat sunnahnya, mau istinsyak dulu juga sama dapat sunnahnya. Cuman anjurannya yang lebih baik kalau kumur-kumur lebih dulu, itu maksudnya mustahab gitu. Artinya tanpa ada mendahulukan satu dengan yang lainnya, ketika dia sudah kumur-kumur, dia sudah membersihkan gigi, dia dapat sunnah. Baik yang mana duluan, kumur-kumur dulu apa istinsyak dulu, sama-sama dapat kesunahan gitu. Tapi kan Imam Al-Hisni mensyaratkan madmadah dulu. Karena Imam Al-Hisni melihat ini ya. Beliau ini termasuk ulama yang melihat bahwa wudu itu ta'abbudi. Jadi urutan itu pun diperhatikan olehnya. Sehingga madmadah kumur-kumur itu menjadi didahulukan daripada istinsyak. Wallahu a'lam. Far'ud, cabang masalah dari apa yang tadi disebutkan dan tidak disebutkan oleh Syekh Abi Suja, maka ditambahkan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni. Far'un, cabang masalah, yustahabbu al-mubalaghatu fil madbadati wal istinsyak. Yustahabbu, dianjurkan al-mubalaghah, keseriusan. Al-mubalaghatu, serius. Fil madbadati, dalam kumur-kumur istinsyak, li ghairi syaib. Jadi kumur-kumur benar. Diputar airnya kemudian dibikin gelombang apa bok-bok-bok gitu ya, itu mubalaghah namanya. Li ghairi saimi, bagi orang yang tidak berpuasa. Jadi kalau enggak berpuasa sebagaimana kita ini sekarang nih ya, tapi teman-teman kalau ada yang puasa jadi beda lagi. Jadi kalau kita lagi enggak puasa seperti hari-hari ini, kumur-kumur dalam wudu itu disunnahkan, dianjurkan. Ini salah satu cara kita untuk dapat pahala ya. untuk dapat banyak pahala. Karena mengandalkan ibadah yang wajib saja sebenarnya bagi sebagian orang ya cukup nggak cukup ya, tergantung. Kalau kita merasa bahwa ibadah kita ini masih kurang, pahala yang didapatkan masih harus jauh lebih banyak, maka manfaatkan ibadah yang sunnah-sunnah kecil gini, yang ibadahnya gampang, murah, nggak bayar, gitu, waktunya juga nggak lama. Kita manfaatkan ibadah-ibadah yang sunnah. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazali, gimana? La yazalullahu, gimana sih? Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah subhanahu umatku itu dicintai Allah sampai dia mengerjakan, gimana hadisnya? Jadi salah satu mahabbatullah, cintanya Allah diraih oleh seorang hamba, dia rutin mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi kalau cuma yang wajib, kan semua orang mengerjakan yang wajib. Maka bedakan diri kita dengan yang lain, dengan apa? Dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Itu bisa jadi andalan kita nanti di akhirat. Banyak mengamalkan sunnah-sunnah yang kecil. Di luar kewajiban, karena kewajiban itu memang semua orang mengerjakan. Dan kalau hanya mengandalkan kewajiban, rasanya gitu ya, ini sih bagi orang yang ini aja, rasanya agak dikit ibadah kita. Maka memperbanyak ibadah yang sunnah menjadi solusi mendapat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kesunahan yang kecil yang sering diabaikan adalah kesunahan wudu. Yustahabbah, salah satu kesunahan wudu adalah al-mubalaghah, serius dalam kumur-kumur, yaitu kumur-kumurnya harus tentu ini kalau dalam kondisi di mana kita tidak mengganggu orang lain. Kalau al-mubalaghah di tempat wudu umum yang itu mengganggu, kan juga enggak benar juga gitu. Jadi al-mubalaghah harus dilakukan di tempat yang memang tidak melukai orang lain, tidak mengganggu orang lain. Istahabbul mubalaghatu fil madmadati wal istinsyak, dianjurkan, disunnahkan al-mubalaghah dalam kumur-kumur dan juga istinsyak, li ghairi shaim, bagi orang yang tidak berpuasa. Wa amma shaimu faqila yuhram, sedangkan orang yang berpuasa, faqila, dikatakan yuhramu fi haqqihi, diharamkan al-mubalaghah fi haqqihi, bagi orang yang berpuasa. Qalahul Qadi Abu Tayyib, dikatakan oleh Al-Qadi Hakim Abu Tayyib. Abu Tayyib At-Tabari ini ya, kalau disebut Abu Tayyib biasanya At-Tabari. Bukan At-Tabari yang nulis tafsir, bukan, beda lagi. Waqila, dan juga dikatakan yukrah, dimakruhkan saja. Qalahul Bandaniji wa ghairihi, jadi dikatakan oleh Imam Al-Bandaniji wa ghairihi. Wakila tarkuhu, tarkuha mustahab, tarkuha meninggalkan, al-mubalaghah meninggalkan, mubalaghah serius dalam berkumur-kumur itu dianjurkan. Qalahu Ibnu Sibag, jadi ada tiga itu hukumnya al-mubalaghah. Pertama hukumnya bagi orang berpuasa, pertama hukumnya haram, itu kata Imam Abu Tayyib Al-Qadi Abu Tayyib. Yang kedua, serius dalam kumur-kumur bagi orang berpuasa, hukumnya makruh. Yang ketiga, serius dalam mubalaghah bagi orang yang berpuasa, itu khilaful aula. Ah, itu penting tuh bedanya tuh. Jadi tarkuha mustahab, meninggalkannya dianjurkan, itu berarti hukumnya khilaful aula. Jadi orang sering menyangka kalau sunnah itu lawannya makruh, padahal enggak. Sunnah itu lawannya khilaful aula. Jadi tidak dikatakan sebagai kemakruhan. Karena kalau kemakruhan itu ada larangan. Nah, dari tiga pendapat ini kita jelasin nanti tentang khilaful aula. Dari tiga pendapat ini yang mengatakan mubalaghah hukumnya haram, mubalaghah hukumnya makruh, mubalaghah hukumnya khilaful aula. Mubalaghah itu dalam berkumur-kumur bagi orang berpuasa, arwajih yang diunggulkan dalam pandangan Asy-Syafi'i itu hukumnya makruh. Pendapat yang kedua, yang itu dijelaskan oleh banyak kitab Asy-Syafi'i al-mu'tamad seperti Mughnil Muhtan, itu hukumnya makruh. Jadi tiga pendapat ini yang diunggulkan oleh kebanyakan ulama Asy-Syafi'i bahwa kumur-kumur dengan serius bagi orang yang berpuasa itu hukumnya kemakruhan. Khasyyat, dikhawatirkan ada air yang masuk ke dalam rongga, kan begitu. Nah, tadi bedanya khilaful aula. Khilaful aula itu adalah muqabil sunnah, muqabil mandub, lawannya dari mandub. Jadi pekerjaan ini dianjurkan, Artinya kalau orang yang mengerjakan ini dikatakan dapat pahala. Tapi kalau meninggalkan, itu atau mengerjakan sebaliknya tidak dikatakan makruh. Itu dikatakan khilaful aula. Karena makruh, untuk dikatakan makruh itu syaratnya ada larangan dari syariat. Itu penting. Kan sunnah, wajib nih, ada perintah. Ada perintah mengerjakan, ada ancaman bagi yang meninggalkan. Kan gitu. Sunnah, ada perintah dari syariat, tapi tidak ada ancaman bagi yang meninggalkan. Mubah, ada tidak ada perintah, tidak juga ada ancaman. Nah, makruh itu ada larangan dari syariat, akan tetapi larangannya tidak kuat, dalam arti larangannya tanpa, apa istilahnya sih, tanpa apa namanya sih, tidak kuat lah, ghair hatm, saya lupa tuh definisi. Nah, haram itu ada pahala, ada perintah untuk meninggalkan dan ada ancaman bagi yang mengerjakan. Nah, khilaful aula ini muqabil mandub, sesuatu yang dianjurkan. Contoh nih paling gampang. Pagi-pagi setelah kayak seperti saat ini, setelah kita mengaji kemudian datang waktu syuruq. Ketika datang waktu syuruq, kemudian selesai syuruq itu kan matahari naik. Itu kan waktunya sholat duha. Maka orang yang mengerjakan sholat duha, dia mengerjakan kesunahan. Tapi kalau ada orang yang bisa sholat duha tapi dia nggak sholat duha, hukumnya kan bukan makruh. Hukumnya bukan makruh. Karena tidak ada larangan duduk-duduk di waktu duha, kan nggak ada. Karena tidak ada larangan, maka tidak sholat duha di waktu duha itu hukumnya bukan makruh. Hukumnya khilaful aula, gitu. Khilaf al aula itu namanya, bedanya khilaful aula dengan makruh. Makruh itu ada larangan. Khilaful aula itu antonim, apa sih, lawannya dari sesuatu yang dianjurkan. Siwak itu dianjurkan, maka orang yang enggak siwakan sebelum wudu atau sebelum sholat itu namanya khilaful aula, menyelisih yang utama. Utamanya siwak, tapi kalau enggak siwak ya udah enggak apa-apa, tapi tidak bisa dikatakan makruh. Karena makruh itu untuk sesuatu yang ada larangannya dari syariat gitu. Wa qila tarkuha mustahabbun, dan dikatakan meninggalkan mubalaghah itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Artinya mengerjakan mubalaghah itu khilaful aula. Qala Ibnu Sibbak, qala Ibnu Sabbak, dikatakan oleh Imam Ibnu Sibbak atau Ibnu Sabbak. Ini ntar kita pastikan lagi. Wallahu a'lam. Allahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Qala wasti'abur ra'si bil mashi min sunanil wudu. Meratakan kepala dengan usapan. Jadi di pertemuan lalu usapan kepala itu cukup sebahagian. Tapi kalau kita ratakan usapan itu adalah kesunahan-kesunahan wudu. Min sunanil wudu'i, daripada kesunahan-kesunahan wudu, isti'abu ra'si bil mashi, meratakan air dengan usapan, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena itu dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walil khuruji minal khilaf, dan untuk keluar dari perdebatan. Ini kan diperdebatkan oleh ulama, mengusap kepala itu sampai mana? Sebahagiannya saja atau seperempatnya saja sebagaimana kata Imam Abi Hanifah, atau seluruh atau semuanya gitu. Jadi maksudnya khurujan minal khilaf. Kalau kita usap kepala cuma sebahagian, ya kata ulama Syafi'i yes, tapi ulama Hanafi no, karena harus seperempat. Kata ulama Imam Ahmad bin Hanbal, kalau Hanbali itu enggak no lagi, karena menurut mazhab kami kan semuanya, kan gitu. Jadi mengerjakan satu itu diperdebatan, mengerjakan ini aja itu jadi perdebatan. Maka untuk menghilangkan perdebatan itu, kita usap semuanya. Kita usap semuanya. Kata Syafi'i bagus, kata Imam Ahmad sah, kata Imam Abi Hanifah itu lebih dari cukup. Kan begitu, jadi enggak ada perdebatan. Itu maksudnya khurujan lil khuruji minal khilaf. Jadi meratakan usapan kepala, meratakan seluruh kepala dengan usapan itu khuruj minal khilaf. Itu agar kita bisa bebas dari perdebatan begitu. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang dari bab ini ya, masih terkait dengan meratakan seluruh air dengan usapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, para asatid, para ustaz, para kiai, para ajengan, guru-guru yang mengikuti kajian ini, jika memang mendapati ada kesalahan bacaan dari kami, atau salah mengartikan dari kami, atau juga pemahaman yang keliru dari teks Kifayatul Akhyar, mohon dengan sangat untuk mengoreksi apa yang merupakan kesalahan tadi. Bisa koreksinya itu melalui kolom komentar, baik itu juga bisa melalui WhatsApp pribadi atau Telegram yang ada di deskripsi di bawah ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.